Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida islih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu At-Tuhfatu Al-Wusabiyatu fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah, kita sudah melewati 65 pertemuan. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-66. Dan pembahasan kita masih tentang al-marfu'at minal asma, yaitu isim-isim yang marfu'. Dan masih pada pembahasan fa'il. Alhamdulillah, kemarin kita sebelum pertemuan kita yang terakhir ada tugas yang kita berikan dan alhamdulillah sudah dijawab, dan ada 4 orang kira-kira yang mengirimkan jawabannya, ya. Akh Aziz Naufal, Akh Asfandi, Khalwan, dan Ukht Wati, ya. Dan ya, itu sebenarnya soal yang sering kita lewati dan tidak ada yang baru sebenarnya kalau dari sisi yang sudah pernah kita lewati, tapi hanya penekanannya di situ adalah pada fa'ilnya saja. Jadi kita insyaallah ya tidak membahas secara khusus pada pagi hari ini dari PR-nya, karena semuanya insya Allah benar jawabannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pelajaran atau pembahasan berikutnya. طيب pembahasan berikutnya adalah yang berkaitan dengan macam-macam fa'il. Aqsamu al-fa'il. Macam-macam dari al-fa'il. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa ala qismaini. Yaitu fa'il ini terbagi menjadi dua macam. Zahir. Fa'il yang zahir. Wa mudmar. Dan fa'il yang mudmar yaitu dia berupa isim zahir. Yang satunya berupa isim mudmar atau domir. Fa'zahir. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Qama Zaidun. Wa yaqumu Zaidun. وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندات الهنداني وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات Waqamatil hunudu. Wataqumu al-hunudu. Waqama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wama ashbaha dhalika wal mutmar اثني عشر نحو قولك ضربت وَدَرَبْنَا وَدَرَبْتَا وَدَرَبْتِ وَدَرَبْتُمَا وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وَدَرَبُوا وَدَرَبْنَا Baik, ini al-fa'il. Ya. Aqsam al-fa'il wa huwa 'ala qismain. Terbagi menjadi dua. Dua macam. Bismillah. Yang pertama zahir. Yang kedua mudmar. Maksudnya fa'ilnya berupa isim zahir. Dan yang kedua adalah isim domir fa'ilnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Ya, qama Zaidun ini yang isim zahir. qama zaidun wa yaqumu zaidun. Jadi dibuat contoh bagaimana dengan menggunakan fi'il madi, bagaimana dengan menggunakan fi'il mudhari, bagaimana fa'ilnya kalau dalam keadaan juga menggunakan fa'ilnya dalam keadaan mufrad atau musanna atau majmu atau jamak, dan juga bagaimana kalau fa'ilnya ya itu mudzakkar atau muannas, bagaimana kalau fa'ilnya termasuk dari al-asma'ul khamsah, ya qama ahuka wa yaqumu ahuka, bagaimana kalau fa'ilnya marfu'nya dengan dhammah muqaddarah seperti gulami, ya qama gulami wa yaqumu gulami. Baik, qala, adapun dhamir ada 12. Ya, ada dhamir. Jadi kita akan bahas bahas dhamir, baik dhamir secara umum insyaallah taala ya, dan dhamir sebagai fa'il, dhamir sebagai fa'il. Baik, ada 12 di sini, darabtu, darabna. Ya, kalau kita lihat sebenarnya itu mewakili dari al-mutakallim 2, darabtu, darabna. Kemudian al-mukhatab 5, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Dan ghaib ada 5, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-fa'ilu yanqasimu ila qismain. Zahir al-fa'ilu yang pertama adalah zahir. Wa huwa maknanya di sini wa huwa ma yadullu ala makna bila qarinah. Wa mutmar yang kedua al mutmar. Al-mutmar maknanya wa huwa madalla ala ma'nahu bi qarinati taqallum aw khitab aw ghaibah. Au khitab au ghaibah. Ya. Zahir dia menunjukkan maknanya tanpa ada qarinahnya langsung. Ya misalnya Zaidun, langsung disebut Zaidun tanpa ada qarinah tertentu seperti dhamir. Kalau domir kan itu kata ganti kalau kita. Dia. Dia itu siapa? Oh, dia itu Zaid. Nah, itu ada qarinahnya. Kayak ada indikasinya. Taib. Ini tidak perlu seperti itu. Langsung maknanya secara langsung. Sehingga kalau domir itu menunjukkan maknanya dengan ada qarinah. Qarinahnya apakah takallum, orang yang berbicara, ataukah khitab, orang yang diajak bicara, atau ghaibah, orang yang tidak ada di tempat. Ya, orang yang ketiga. Fadzahir yarfa'uhu al-madi wal-mudhari' mufradan kana au musannan au jam'an mudzakkaran au mu'annatha. Ya. Fadzahir isim zahir yarfa'uhu al-madi, yaitu fi'il madi wal mudhari. Ya, mufradan kana au musanna au jam'an mudzakkaran au mu'annasan. Mudzakkaran au mu'annasa. Ya, ini diwakili oleh contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif. Ya, diwakili oleh contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif. Baik. Zahir, ya, bisa dirafakan oleh fi'il madi. Ya. Adapun fi'il mudhari. Fi'il amr bisa enggak? Enggak bisa. Jawabannya enggak bisa. Fi'il amr hanya bisa merafakan domir. Mufrad dan kana. Apakah isim zahirnya dalam keadaan mufrad? Al-musanna ataukah dalam keadaan musanna? Ya, contohnya az-zaidan, al-hindan. Ya. Mufrad contohnya zaidun, hindun. Ya. Au jam'an atau jama'. Ya, jama' di sini bisa jama' salim atau jama' taksir. Ya, kalau di contoh kita di situ ada az-zaiduna, ya, jama' mudzakkar salim, al-hindatu jama' mu'annas salim, jama' taksir mudzakkar dan mu'annas diwakili oleh ar-rijalu, ya, qama ar-rijalu wa yakumu ar-rijalu dengan al-hunudu jamak taksir dari al-hind, jamak taksir dari hindun, ya, qamat al-hunudu taqumu al-hunudu. Mudzakkaran atau muannas, apakah mudzakkar atau muannas? Mudzakkar diwakili oleh zaid, rijal, ya, ahuk, ya, gulami. Mu'annas diwakili oleh hindun. Ya. Kemudian ya, kita baca di sini. Famitsalu dhahir al-mufrad ma'al madi qauluka hadara Ahmadu wa Fatimatu. Wa ma'al mudhari' qauluka yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Contoh isim zahir yang mufrad, ya, ma'al madi bersama fi'il madi, zahir mufrad, mudzakkar atau mu'annas. Qauluka hadara Ahmadu wa Fatimatu. Ya, ini beliau menyebutkan contoh yang tidak disebutkan oleh al-mu'allif, tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Apa itu? Yaitu dari isim ghairu munsharif Ahmadu, ya, isim ghairu munsharif. Begitu juga Fatimatu isim ghairu munsharif. Ya, hadara Ahmadu wa Fatimatu wa ma'al mudhari' qauluka yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Ya, maksudnya hadara Ahmadu wa hadarat Fatimatu, yahduru Ahmadu wa tahduru Fatimatu. Wa misalu dhahir al-musanna ma'al madi qawluka akbala al-muhammadani wa'z-zainabatani. Wa ma'al mudari' qawluka yukbilu al-muhammadani wa'z-zainabatani. Ya, syahidnya al-muhammadani dan az-zainabatani. Ya, kedua-duanya adalah musanna. Sebagai fa'il di sini, sebagai fa'il. Wa misalu dhahir al-majmu' ma'al madi safara al-amilun waz-zuyudu wal-hindatu. Safara al-amiluna, ya, waz-zuyudu, az-zuyud itu jamak taksir dari zaid. Kemudian al-hindat, ya, sudah jelaskan tadi. Al-amilun jama' mudzakkar salim. Al-hindad jama' mu'anas salim. Wa ma'al mudari' qawluka yusafiru al-amiluna wal-zuyudu wal-hindatu. Fal-fa'il fi jami'i hadhil amsilah. Ya, dan fa'il pada seluruh contoh ini. Ya, wa fi amsilatil musannif. Dan juga contoh yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Al-Ajurum. Wahiyya ishruna misalan. Yaitu ada 20 contoh. Asrah ma'al madi wa asharah ma'al mudhari' adalah isim zahir. Ya. Fa'il. Ya, mulai dari qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama az-zaidani wa yaqumu az-zaidani, ya ini di matan, wa qama az-zaiduna wa yaqumu az-zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami. Ya, totalnya 20. Ya, ditambah dengan contoh 20 asyarah ma'al madi, 10 bersama fi'il madi, 10 fi'il mudhari', begitu juga contoh yang disebutkan oleh syarih, ya, Syekh Ahmad Sabit, ya, hadara Ahmad wa Fatimatu, yahduru Ahmad wa Fatimatu, ya. Akbala al-Muhammadani wa Zainabatani, yukbilu al-Muhammadani wa Zainabatani, safar al-amiluna wa zuyudu wal-hindatu, yusafiru al-amiluna wa zuyudu wal-hindatu. Fa'ilnya di sini, ya, semuanya adalah isim zahir. Semuanya adalah isim zahir. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah bentuk fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Ya, kalau fa'ilnya adalah isim zahir, ya, kalau fa'ilnya adalah isim zahir, maka fi'ilnya tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan yang menunjukkan fa'ilnya adalah mudzakkar ataupun mu'annas. Tapi, ya, tidak menunjukkan, kadang diistilahkan orang walaupun ini kurang tepat, ya, fiilnya menjadi musanna, nah, ini atau jamak, ya, walaupun ini istilah kurang tepat, ya, ya, atau maksudnya sebenarnya fiilnya ditambahkan domir musanna atau domir jamak, ya, apa maksudnya? Maksudnya misalnya kenapa dikatakan qama az-zaidani bukan qama az-zaidani, bukan qamu az-zaiduna, qamu ar-rijalu, tapi tetap qama ar-rijalu. Ya, qama zaidun, ya, qama az-zaidani, qama az-zaiduna, tetap qama. Qama zaidun, qama az-zaidani, qama az-zaiduna, qamat hindun, qamat al-hindani, qamat al-hindatu. Ya, begitu juga fi'il mudhari'nya. Yakumu zaidun, yakumu az-zaidani, yakumu az-zaiduna, takumu hindun, takumu al-hindani, takumu al-hindatu. Ya. Tidak menjadi qama zaidun, qama ada alifnya zaidani, qamu az-zaiduna. Tidak. Tapi tetap, ya, karena tetap pada bentuknya. Kenapa? Karena ya fa'ilnya adalah isim zahir. Kapan dia berubah jadi koma, menjadi koma, menjadi komu? Kalau fa'ilnya adalah domir, sebagaimana insya Allah ya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafilahuna. Subhanakum abihamdik. Asyadu an la ilaha ilan ta'astafurukatubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.